Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullahu ta'ala, tamassak bihamdillahi wa tabi'il huda wala taku bin'iyan la'alaka tuflihu wadin bikitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa terbahu. Tadi malam kita membaca makna wadin bikitabillahi wa sunanillati atat an rasulillah. Jadi maksudnya hendak engkau beragama, mengikuti dalam agama ini kitabullah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tidak dengan al-hawa wal bid'ah wal muhdatsat. Kita sebutkan dari malam ini menunjukkan sesatnya mereka Qur'aniyun, ingkar sunnah, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ukil ucapan Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Yang kedua dari ucapan beliau rahimahullah taala, wasunnah dilati atat an Rasulillah, menunjukkan bahwasanya sunnah yang kita berpegang dengannya, kita beramal dengannya adalah sunnah yang sabitah, yang telah absah penisbatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, imma sahih atau minimalnya hasan. Adapun hadis dhaif la yu'mal biha, ahadith dhaifah la yu'mal biha, tidak diamalkan baik dalam masalah ibadah apalagi dalam masalah akidah. Berkata Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala, kita ulangi dari ucapan wassunan allati atatan Rasulillah ay ja'at wa thabatat an sayyidina Muhammadin Rasulillah. Jadi sunnah, ini hadis yang datang dan dipastikan absah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi arsalahu ala hini fatatin minar rusul. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menerangkan tentang keadaan umat di dunia ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya umat ketika di atas kebodohan, dipenuhi kebodohan dan kekufuran. Alladhi arsalahu ala hini fatatin minar rusul, di masa fatrah para rasul, wakilatid din, di masa kurangnya agama pada mereka, waqad tabiqadh dhulmu wal jahlu wal kufru al arda birhabatiha. Iya, dalam keadaan kezaliman, kebodohan, kekufuran telah memenuhi bumi yang sedemikian luasnya, penuh dengan kebodohan, kekufuran. Wal umama bijumlatiha, telah meliputi, telah mengenai semua umat yang ada di bumi ketika itu, mereka dalam kebodohan, kekufuran, kezaliman. Wal firqa ala ikhtilafi da'watiha, dan juga telah mengenai semua firqah-firqah yang ada dengan berbagai macam sektenya ketika itu, ketika Rasulullah SAW diutus, mereka semua di atas kezaliman, kebodohan dan kekufuran. Itu keadaan umat manusia ketika di atas diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa arsalahu rahmatan lil alamin. Kemudian beliau sebutkan tentang hikmah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sebagai rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa hujjatan ala zalimin, sebagai hujjah atas orang-orang zalim. Mereka tidak punya lagi dalih untuk berbuat zalim setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qat'a ma'dziratil muta'annitin, dan untuk memutus uzur-uzur, alasan-alasan orang-orang yang ngeyel. Qala wa hidayatan lil ghafilin, dan sebagai hidayah bagi orang-orang yang lalai. Wa innaka la tahdi ila sirat mustaqim, hidayah tentunya hidayah adilal wal bayan. Qala wa man jatan lil muttaqin, dan sebagai penyelamat bagi orang-orang yang bertakwa. Qala syekh tabillahi rahimahullahu ta'ala fa hudiya bihi min ad-dhalalah, maka diberi hidayah dengan sebab beliau sallallahu alaihi wasallam dari kesesatan orang-orang ketika itu. Wa 'allima bihi min al-jahalah, diajari dengan sebab diutusnya beliau, dengan sebab beliau dari kebodohan orang-orang ketika itu. Wa aghna bihi ba'da al-qillah, Allah memberikan kecukupan kepada mereka setelah awalnya khillah, sedikit. Bihi ibi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan utusan beliau. Wa 'azza bihi, ini dhamir semuanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'azza bihi ba'da dhillah, dan Allah memuliakan satu kaum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da setelah mereka terhina. Mulia dengan sebab mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa fataha bihi ayunan umya, Allah membuka dengan beliau, diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata-mata yang buta. Wa adanan summa, telinga-telinga yang tuli. Wa quluban gulfa, kalbu-kalbu yang tertutup. Qala wa ja'ala al-izzata wal falah liman walah, dan Allah tetapkan, Allah jadikan kemuliaan dan kesuksesan bagi orang-orang berwala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Al-izzah wal falah liman wala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa dhillata, ay wa ja'ala dhillah was-sighar atau was-saghar wal khaybah ala man a'adah, dan Allah jadikan kehinaan, kerendahan, kerugian bagi orang-orang yang musuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat, wa ju'ila al-dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Telah dijadikan kerendahan dan kehinaan itu bagi seorang yang menyelisihi amri, ya urusanku, awin wa beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hasalan najah fi ittiba'i sabilihi wa ribha fi iktifai dalilihi. Ya, seorang akan mendapatkan kesuksesan, keselamatan, najah dalam mengikuti jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan akan mendapatkan keuntungan ketika mengikuti dalil bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala min thamma, qala, dari sinilah beliau rahimahullahu ta'ala berkata, ila anta dinta lillahi wasirta ilaih muttabi'an di kitabi wa sunnati rasulihi tanju. Nah, ini beliau sedang mensyarah. Oleh karena itu, wa min thamma, oleh karena itu qala, maksudnya Abu Bakar bin Bidawud, wadin bi kitabillah wa sunnati atatan rasulillah tanju wa tarbahu. Kata beliau, oleh karena itu beliau berkata, jika engkau beragama kepada Allah, engkau berjalan menuju Allah, muttabi'an di kitabih, dengan mengikuti kitabnya Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan sunnah rasulnya, tanju, engkau akan selamat. Ya, sebelumnya yang saya disebutkan, ucapan beliau ini menunjukkan sesatnya Quraniyun, ingkaru sunnah, disebutkan dalam syarahnya Al-Hasan Al-Fauzan, beliau punya syarah Hayya ini, di antara yang syarah Qasidin Sri Fauzan Sarhaiyah. Kata beliau, famasahhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajaba alaina akhdhuhu wattiba'uhu wal amalu bihi. Apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib atas kita untuk mengambilnya. Wajib untuk kita mengikutinya. Wajib kita untuk beramal dengannya. Kalau itu perintah kita kerjakan, kalau larangan kita jauhi, beramal dengannya. Qala sawa'un akana mutawatiran aw ahad. Apakah hadisnya hadis yang mutawatir atau ahad? Selama sahih, wajib kita ambil, wajib kita ikuti dan beramal dengannya. Qala kata beliau rahimahullahu taala, khilafan lil mubtadi'ah. Berbeda dengan jalannya ahlu bid'ah. Alladzina yunkiruna sunnah, yang mereka mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulun, dan kemudian berkata, yakfinal amal bil Qur'an. Cukup bagi kami beramal dengan Qur'an. Jadi mereka adalah Al-Qur'aniyun, atau di kita ingkar sunnah dulu bisa Bugis dan semisalnya. Nah, kalau ucapan beliau sawanakan mutawatiran awahad, tentunya isyarat kepada prinsip Mu'tazilah. Turunannya sekarang Hizbut Tahrir. Mereka Hizbut Tahrir memilah. Kata mereka kalau hadis mutawatir, yukhad, diambil dalam masalah akidah dan ibadah. Jadi kalau masalah ahad, hanya ya dalam masalah ibadah dan tidak dalam masalah akidah. Ini diantara kesesatan Hizbut Tahrir, Afrah, Mu'tazilah. Nah, Tuan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala punya dua risalah yang sudah kita baca terkait dengan dua kelompok ini. Ingkar sunnah bisa kita baca kitab, di antaranya adalah kitab Majalatul Islam, Majalatul Sunnah fil Islam, dan ya hadis Hujjatul Binafsi. Terkait Hizbut Tahrir juga beliau punya risalah, Hizbut Tahrir Afrah Mu'tazilah. Nah, wallahu alam bisawab. Wallahu a'lam.